بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita sudah membahas al-munfarid yang salat sendiri, bahwa pada madhab Syafi'i, pada madhab Syafi'i yang ikut pendapat imam mereka al-imam Syafi'i dan jumhur ulama, munfarid orang yang salat sendiri juga menjaharkan bacaannya pada salat jahriyah atau salat jahriyah sebagaimana halnya imam. Telah disampaikan bahwa dalil al-imam Asy-Syafi'i dan yang sepakat dengannya, munfarid menyamai imam dalam hal hajat menjaharkan bacaan untuk tadabbur, ya, tadabbur bacaan dengan dijaharkan membantu untuk tadabbur karena bacaan itu terdengar. Beda jika sir berbisik. Nah, sementara dia tidak dituntut untuk diam menyimak bacaan seseorang seperti halnya makmum. Jadi beda dengan makmum, dia disamakan dengan imam dalam hal ini. Telah disampaikan pula bahwa meskipun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menjaharkan bacaan, hal itu pada salat jamaah, yakni ketika Nabi alaihi salatu wassalam sebagai imam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hadis Malik bin al-Huwairith riwayat al-Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang artinya sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum untuk ditiru, termasuk yang dikerjakan oleh beliau pada salat jamaah, diterapkan pula pada salat sendiri, kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya dalam tata cara tertentu. Ya, jadi kaidahnya pada asalnya hukum yang berlaku pada sholat berjamaah juga berlaku pada sholat sendiri, kecuali ada dalil yang membedakannya. Ya. Barulah dibedakan. Selama tidak ada dalil yang membedakan, pada asalnya sama. Nah, di antaranya hadis-hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya pada salat jahriyah, yaitu ketika sebagai imam. Itu pula ditiru untuk diterapkan pada salat sendiri. Berdasarkan kaidah tadi. Apalagi dalam hal ini ada hadis-hadis yang menunjukkan hal itu secara persis. Yani bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah ada riwayat, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salat sendiri dan menjaharkan bacaannya pada salat jahriyah. Dua hadis yang akan saya sebutkan. Yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya ketika beliau salat malam tahajud Qiyamul Lail sendirian di kamarnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaannya ketika beliau salat malam Qiyamul Lail tahajud sendirian munfaridan di kamarnya, fi ghurfatihi, di kamarnya. Hadis tersebut riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sanadnya dinilai hasan. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Ini satu. Yang kedua, hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika masing-masing dari keduanya, Abu Bakar dan Umar, sholat malam. Nabi mengajari keduanya agar menjaharkan bacaan, agar menjaharkan bacaan mereka dengan tidak terlalu keras. Ya, agar menjaharkan bacaan mereka dengan bacaan yang dengan menjarkan bacaan mereka dengan tidak terlalu keras. Jadi Nabi Asy-Syukur mendapati Abu Bakar radhiyallahu anhu salat malam. Ya. Mendapati Umar salat malam, kemudian Nabi Asy-Syukur mengajari keduanya ya agar menjaharkan. Tetapi cara menjaharkannya tidak terlalu keras. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Baik. Sekarang istidlal, sisi pendalilan dari kedua hadis, perhatikan baik-baik. Kedua hadis ini pada salat sunnah, iya kan? Betul? Ini salat sunnah, yaitu apa? Qiyamul lail. Yang pertama, amalan Nabi SAW sendiri. Ya. Amalan Nabi SAW. Yang kedua, sabda Nabi mengajari Abu Bakar dan Umar. Rasulullah Ta'ala anhumah. Nah, meskipun hadis-hadis ini berkenaan dengan salat sunnah, meskipun hadis-hadis ini terkait dengan salat sunnah, akan tetapi kita mengatakan bahwa apa yang berlaku pada salat sunnah juga berlaku pada salat wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya. Ini juga kaidah, ya, kaidah syar'iyah bahwa ma thabata fi sunnah thabata aidan fil wajib illa bidalilin yufarriqu bainahuma. Suatu hukum yang berlaku pada salat sunnah, ma thabata fi sunnah, juga berlaku pada salat wajib, thabata aidan fi al wajib illa bidalilin yufarriqu bainahuma, kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya dalam hal itu. Jadi meskipun kedua hadis ini terkait dengan salat sunnah, kita mengatakan bahwa hukum tersebut, yaitu menjaharkan bacaan ketika salat sendiri, yang berlaku pada salat sunnah pada dua hadis tersebut juga berlaku pada salat wajib ketika salat sendiri, karena kaidahnya ma thabata fi sunnah thabata fil wajib illa bidalilin yufarriqu bainahuma. Dan di sini tidak ada dalil yang membedakan antara keduanya. Nah, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang membedakan antara keduanya, sehingga kita berjalan di atas hukum asal ini. Ibn Baz rahimahullah, Al-Imam Ibn Baz, Syekh bin Baz, beliau termasuk yang merujukkan pendapat ini dalam majmu' al-fatawa. Beliau berfatwa dalam majmu' al-fatawa pada jilid 11 halaman 237. Majmu' fatawa Ibn Baz jilid 11 halaman 237. Beliau mengatakan disyariatkan bagi yang melakukan salat sendiri agar menjaharkan bacaannya pada salat-salat jahriyah. Disyariatkan bagi yang melakukan salat sendiri agar menjaharkan bacaannya pada salat-salat jahriyah. Sebagaimana halnya imam pada salat berjamaah. Sebagaimana halnya imam pada sholat berjamaah. Hal itu hukumnya sunnah, kata beliau. Hal itu hukumnya sunnah. Yakni mustahab, tidak wajib. Hal itu hukumnya sunnah. Tetapi tidak boleh, nah perhatikan, ada tambih. Tetapi tidak boleh mengeraskan suara yang sifatnya mengganggu orang lain. Tidak boleh mengeraskan suara yang sifatnya mengganggu orang lain di sekitarnya. Yang sedang sholat atau sedang berzikir ataupun sedang tidur. Berdasarkan hadis-hadis yang telah diriwayatkan dalam hal ini. Nah, jadi kita perhatikan, harus jeli, tanggap, ya, peka, memperhatikan kondisi sekitar kita. Jika ada orang lain yang sedang sholat, ya, maka jangan keras-keras mengganggu dia. Jika ada orang lain yang sedang berzikir, sedang baca Quran atau dia sedang berzikir, ya, jangan keras-keras mengganggu dia. Atau sedang tidur, jangan keras-keras mengganggu dia. Nah, itu maksud Ibn Abbas rahimahullah. Dan telah kita lewati tadi ajaran Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Bakar, kepada Umar, agar keduanya menjaharkan bacaan tetapi tidak terlalu keras. Nah. Ya. Terlalu keras khawatir mengganggu orang yang sedang tidur atau yang sedang berzikir atau sedang sholat. Nah. Difahami? Dan di sini anak akan menambahkan sebagai bukti kebenaran kaidah tadi, ya, kaidah bahwa yakni kaidah sebelumnya bahwa pada asalnya hukum yang berlaku pada sholat berjamaah juga berlaku pada sholat sendiri kecuali ada dalil yang membedakan. Tadi kita lewati dua hadis Nabi alaihissalatu wassalam, amalan Nabi alaihissalatu wassalam sholat qiyamul lail di kamarnya menjaharkan bacaan. Kemudian mengajari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma agar menjaharkan bacaan tetapi dengan suara yang tidak terlalu keras. Pada saat yang sama kita mendapati Nabi alaihi salatu wasalam pernah qiyamul lail berjamaah mengimami Hudzaifah ibn al-Yaman. Pernah Nabi alaihi salatu wasalam qiyamul lail tahajud berjamaah mengimami siapa? Mengimami Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan beliau menjaharkan bacaannya. Hadis riwayat Muslim. Masih ingat hadis Hudzaifah? Nabi membaca surat apa? Ada yang ingat? Pertama surat apa? Hah? Al-Baqarah. Kemudian lanjut An-Nisa. Kemudian lanjut Ali Imran. Nah, ini dengan menjaharkan bacaan didengar oleh Hudzaifah, pertama Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Jadi sama, salat sendiri, salat berjamaah pada qiyamul lail sama-sama dijaharkan. Nah, menunjukkan yang hukum yang berlaku pada salat berjamaah juga berlaku pada salat sendiri sama, kecuali dalil yang membedakan. Nah, dalam hal ini, dalam hal menjaharkan bacaan, nah, sama. Baik. Dengan demikian pendapat ini yang terkuat insyaallah. Namun kita akan mempelajari pendapat yang kedua dalam masalah ini untuk melengkapi pembahasan. Pendapat kedua dalam masalah ini pendapat Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad menyelisih gurunya, menyelisih Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad berpendapat orang yang munfarid salat sendiri diberi pilihan. Huwa bil khiyar, bebas memilih antara jahar atau sir. Imam Ahmad memberi pilihan orang yang munfarid salat sendiri antara menjaharkan bacaan atau sir. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, adapun munfarid orang yang salat sendiri, lahiriah perkataan Ahmad memberi pilihan antara jahar atau sir. Demikian pula halnya, kata program selanjutnya, perhatikan, demikian pula halnya dengan orang yang ketinggalan sebagian rakaat sholat. Demikian pula halnya dengan orang yang ketinggalan sebagian rakaat sholat bersama imam, yaitu yang disebut dengan masbuk, orang yang masbuk. Masbuk, ketinggalan sebagian rakaat bersama imam. Lantas ia berdiri menyempurnakannya. Lantas ia berdiri menyempurnakan sholatnya, mengqadha. Ya, sesuai dengan jumlah rakaat yang dia ketinggalan bersama imamnya, dia masbuk. Apakah satu rakaat atau dua rakaat atau tiga rakaat dan seterusnya, hukumnya sama dengan munfarid. Menurut Al-Imam Ahmad, diberi pilihan antara menjaharkan atau membaca secara sir. Kemudian Ibnu Qudamah menukil tanya jawab. Menukil tanya jawab antara Al-Athram, murid Al-Imam Ahmad, Al-Athram, dengan Al-Imam Ahmad dalam masalah tersebut. Kemudian Ibnu Qudamah menukil tanya jawab antara Al-Athram dengan Al-Imam Ahmad dalam dua masalah tersebut. Dua masalah tersebut yaitu orang yang salat sendiri dan orang yang masbuk tadi. Ketika dia melanjutkan salatnya setelah imam salam, dia berdiri untuk melengkapi, menyempurnakan sebagian rakaat salatnya yang ketinggalan. Al-Imam Ahmad menjawab, dia diberi pilihan antara membaca secara jahar atau sir. Juga ada nukilan Ibnu Qudamah dari Tawus dan Al-Auza'i. Dari Tawus dan Al-Auza'i, bahwa Tawus dan Al-Auza'i berpendapat, berfatwa, orang yang ketinggalan sebagian rakaat sholat bersama imam, yakni orang yang masbuk, diberi pilihan antara jahar atau sir ketika dia berdiri sendiri menyempurnakan sholatnya. Kata Ibnu Qudamah, sementara tidak ada perbedaan hukum antara adaan dan qada, yakni fatwa Tawus dan Al-Auza'i dijadikan penguat oleh Ibnu Qudamah untuk mendukung Al-Imam Ahmad. Meskipun fatwa Tawus Taus bin Kaisan dan Al-Auza'i, fatwanya terkait masbuk, masbuk yang berdiri sendiri melanjutkan sholatnya, melengkapi kekurangan sholatnya ketika imam salam, diberi pilihan antara jar atau sir. Ya, demikian fatwa Taus dan Al-Auza'i. Ini dijadikan penguat oleh Ibnu Qudamah dengan mengatakan meskipun fatwa itu terkait dengan orang yang mengqadha, ini masbuk yang mengqadha, mengqadhanya sendiri kan, sama ketika orang itu mengerjakan sholat, ya, adaan, yakni dari awal dia memang sholat sendiri, dari awal dia sedang sholat sendiri. Nah, dan ini yang menjadi mazhab Hambali, pendapat Imam Ahmad ini tadi. Dan telah kita dengar yang menukil riwayat ini adalah Al-Athram, Al-Athram, ya, tanya jawab dengan Imam Ahmad dalam dua masalah tadi, Al-Munfarid, orang yang sholat sendiri, dan orang yang masbuk. Nanti kita dengar uraiannya. Dan ini yang menjadi pegangan mazhab fuqaha Hanabilah, ini yang dianggap benar dalam mazhab Hanbali, sebagaimana kata Al-Murdawi, Abu Hasan Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf. Abu Hasan Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf mengatakan ini yang benar dalam mazhab Hanbali. Apa hujjah pendapat ini? Pendapat ini berhujjah. Dia salat sendiri munfarid, bukan imam. Tidak ada makmum. Tidak ada makmum bersamanya yang butuh diperdengarkan bacaan olehnya. Ini hujjahnya di Imam Ahmad. Dia munfarid. Tidak ada makmum yang salat bersamanya yang butuh diperdengarkan bacaan olehnya. Sebagaimana halnya imam. Imam ada makmum bersamanya. Itu diperdengarkan bacaannya bersolat jari. Adapun ini dia salat sendiri. Tidak ada makmum bersamanya untuk diperdengarkan bacaannya. Tetapi ya, dari tinjauan ini maka tidak butuh menjaharkan. Karena tidak ada makmum bersamanya yang butuh diperdengarkan bacaannya. Tetapi dia juga bukan makmum. Dia juga bukan makmum pada saat yang sama. Dia bukan makmum yang dituntut diam untuk menyimak bacaan imam. Dari sisi ini, ya, dia disyaratkan menjaharkan. Oleh karena itu, dia memiliki hukum pertengahan antara imam dan makmum. Antara imam dan makmum dengan diberi kebebasan memilih antara jahar atau sir. Namun jawaban terhadap hujjah ini terkait dengan alasan tidak ada makmum bersamanya yang butuh diperdengarkan bacaannya olehnya sudah kita dengar. Hujjah Asy-Syafi'i bukan dari sisi itu, tetapi dari sisi sama-sama butuh untuk tadabbur bacaan. Nah, jika meninjau masalah kebutuhan hajat, maka sama-sama berhajat untuk tadabbur, dan itu lebih tercapai jika dijaharkan. Lebih daripada itu telah kita dengar dalil-dalil dari as-sunnah, hadis-hadis dengan kaidah-kaidah yang diterapkan telah dijelaskan dari mendukung pendapat Asy-Syafi'i, mendukung pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Baz telah menukil Al-Imam Ibnu Baz fatwanya dalam majmu' fatwa, meskipun beliau dari kalangan fuqaha Hanabilah, tetapi beliau berfatwa dengan pendapat Asy-Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i, dan itu yang benar. Ya. Itu yang benar. Jadi bukan diberi pilihan antara jar atau sir, tetapi kita mengatakan mustahab. Baik dia salat sendiri maupun dia masbuk. Maupun dia masbuk, dia menjaharkan pada tempat yang memang dijaharkan. Atau jahriyah. Nah, pada masbuk, pada sholat jahriyah, jika dia ketinggalan sampai 4 rakaat atau ketinggalan sampai 3 rakaat. Nah, berarti jika dia ketinggalan 4 rakaat, karena dia berhitung, ya, cara menghitung masbuk, menghitung sholatnya adalah rakaat pertamanya bersama imam itu rakaat pertamanya dia. Nah, rakaat pertama yang dia ikuti bersama imam itu rakaat pertama dia menghitung sesuai dengan dirinya. Nah, meskipun imam sudah rakaat kedua atau sudah rakaat ketiga atau sudah rakaat keempat, nah maka yang pertama, ya, rakaat pertamanya dia bersama imam itu rakaat pertamanya dia. Yang kedua bersama imam itu rakaat keduanya dia. Seterusnya. Jadi ketika dia bangkit berdiri, ya, mengqadha kekurangannya, maka dia melanjutkan rakaat, ya, yang tersisa. Jadi jika tersisa, jika dia hanya ketinggalan 2 rakaat, maka 2 rakaat terakhir sir. Begitu pula jika dia hanya ketinggalan 1 rakaat, 1 rakaat terakhir sir. Tetapi jika dia ketinggalan 3 rakaat, ya, yakni hanya 1 rakaat bersama imam. Nah, kemudian dia bangkit rakaat kedua, masih jahriyah, maka dia menjaharkan. Nah, begitu pula dia ketinggalan 4 rakaat. Tetapi ingat tadi, sudah kita dengar, tentunya, karena di sampingnya, ya, dia masbuk dan dia menyempurnakan sendiri, jamaah sedang berzikir. Jamaah sedang berzikir, zikir setelah sholat, boleh jadi di sampingnya ada orang yang masbuk, maka dia menjaharkan, ya, dengan suara yang tidak terlalu keras, sehingga tidak mengganggu. Orang yang sedang berzikir tidak mengganggu orang yang sedang masbuk di sampingnya. Nah, barakallahu fikum. Selesai pembahasan sampai di sini. Nah, sudah kita tarji. Berikutnya, hukum sholat wanita dalam masalah ini bagaimana? Yakni wanita jika berjamaah sebagai imam atau makmum atau sholat sendiri munfaridah. Nakul, hukum salat wanita dalam masalah ini sama. Hukum salat wanita dalam masalah ini, dalam masalah sirriyah dan jahriyah, salat sirriyah dan jahriyah sama. Dalam masalah jahar dan sir, bacaan sama. Berdasarkan kaidah, hukum yang berlaku bagi lelaki juga berlaku sama pada wanita. Masabata lirrijal, sabata linnisa. Illa bidalilin yufarriqu bainahuma. Masabata lirrijal, sabata linnisa. Apa yang hukum yang berlaku pada laki juga berlaku sama pada wanita. Illa bidalilin yufarriqu bainahuma, kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya. Kecuali ada dalil yang membedakannya. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', menjelaskan masalah ini. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', adapun wanita menurut mayoritas sahabat kami, menurut jumhur mayoritas atau aktsaru ashabina, ya, menurut mayoritas sahabat kami, apabila ia sholat sendiri, wanita sholat sendiri, tanpa kehadiran orang lain, sendiri dia, di rumah atau di kamar, tanpa kehadiran siapa-siapa, sendirian. Atau, sholat dengan kehadiran kaum wanita, atau sholat dengan kehadiran kaum wanita. Yani dia sholat di suatu tempat, suatu ruangan, ada kaum wanita bersamanya. Atau dengan kehadiran kaum lelaki dari kalangan mahramnya. Atau dengan kehadiran kaum lelaki dari kalangan mahramnya. Ia menjaharkan bacaan. Kata Nawawi, ini menurut mayoritas sahabat kami, ya, apabila sholat sendiri tanpa kehadiran orang lain, atau dengan kehadiran kaum wanita, atau dengan kehadiran kaum lelaki dari kalangan mahram, ia menjaharkan bacaan. Ia menjaharkan bacaan. Baik ia mengimami jamaah wanita atau munfarid. Baik dia mengimami jamaah wanita atau munfaridah. Atau dia munfaridah, dia sholat sendiri. Kemudian An-Nawawi mengatakan, apabila ia sholat dengan kehadiran non-mahram ajnabi, ya, dengan kehadiran lelaki ajnabi, non-mahram, bukan mahram, ia membaca dengan sir. Kata An-Nawawi, ini mazhab Syafi'i. Kata An-Nawawi, inilah mazhab Syafi'i. Ini menjadi pegangan mazhab di kalangan kuasa Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jelas? Sebagai faedah, munasabahnya dengan pembahasan ini, momennya yang terkait, yaitu di sini juga An-Nawawi menukil khilaf mengenai apakah suara wanita itu aurat atau bukan. Di sini pada pembahasan ini An-Nawawi juga menukil khilaf mengenai suara wanita apakah termasuk aurat atau bukan. Ya. Lantas An-Nawawi menegaskan bahwa yang benar bukan aurat. Yang benar bukan aurat. Dan ini yang benar bukan aurat. Karena jika aurat tidak boleh didengar sama sekali. Nah. Bukan aurat, tetapi suara wanita bisa jadi fitnah. Jika merdu, ya. Apalagi jika suara itu dibuat-buat, mendayu-dayu, menggoda, jadi fitnah. Nah, tetapi di sini An-Nawawi menegaskan bukan aurat, itu yang benar. Namun sudah kita dengar bersama dengan itu, mayoritas pokok Syafi'iyah dan ini mazhab Syafi'i dan ini juga didukung oleh An-Nawawi, bahwa tidak boleh menjaharkan bacaan dengan kehadiran non-mahram. Meskipun bukan aurat, tidak boleh menjaharkan bacaan sholat dengan kehadiran non-mahram, khawatir menimbulkan fitnah. Subhanallah. Anda tidak bisa membayangkan dengan wanita yang sengaja memperdengarkan bacaan Qur'annya didengar oleh kaum lelaki. Nah, sengaja baca Qur'an untuk disimak oleh lelaki. Non-mahram ajnabi. Min aina hadha? Fitnah. Sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Ini mazhab Syafi'i. Baik, berikutnya. Bagaimana dengan mazhab fuqaha Hanabilah sebagai pembanding dengan terhadap mazhab Syafi'i? Adapun di kalangan fuqaha Hanabilah ada beberapa aqwal, ada beberapa qaul, ya, pendapat yang dipaparkan oleh Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Khalas. Pemaparan aqwal itu cukup panjang dan rumit. Nah, jika ingin melihatnya, lihat sendiri dalam Al-Insaf. Yang jelas kita ambil yang terbaik. Yang terbaik dari seluruh aqwal di kalangan fuqaha Hanabilah adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Anda mengatakan yang terbaik, maksudnya yang terbaik dari seluruh aqwal fuqaha Hanabilah. Muqayyad. Yang ini yang terbaik dari sekian pendapat fuqaha Hanabilah tersebut yang dinukil oleh Al-Murdawi. Yang terbaik pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Bahwa wanita menjaharkan bacaannya jika mengimami wanita. dan membaca secara sir, membaca dengan sir jika salat sendiri. Ini yang dipilih Syekhul Saibul Taimiyah. Jika salat sendiri sir, yakni mutlak meskipun tidak ada yang hadir bersamanya, dia salat sendiri. Meskipun tidak ada orang lain bersamanya, jelas dia salat sendiri bukan imam. Maka sir. Adapun jika dia mengimami wanita, ya, yakni yang hadir hanya kalangan wanita saja, tidak ada di sana laki-laki non mahram Nabi, maka dia menjaharkan bacaannya. Dia menjaharkan bacaannya. Karena ada makmum bersamanya yang butuh mendengar bacaannya. Ini yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika kita mengamati pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sejalan dengan pendapat Al-Imam Ahmad yang membedakan antara makmum, membedakan antara munfarid dengan imam. Nah, yakni sekarang kita lewati pada pembahasan laki-laki, imam menjaharkan bacaan ketika berjamaah sebagai imam apabila sholat sendiri diberi pilihan antara sir atau jahar. Nah, di sini untuk wanita, jika dia imam mengimami para wanita, jamaah wanita, nah, jadi dia jaharkan. Ketika dia sholat sendiri, ya, beda dengan imam. Dan di sini ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah yang dipilih oleh beliau, sir. Tidak ada pilihan untuk menjaharkan. Karena dia sholat sendiri. Ya, walaupun demikian, ana mengatakan ini yang terbaik dari seluruh pendapat fuqaha Hanabilah, wallahu a'lam. Tetapi yang terbaik dari seluruh pendapat perbandingan antara mazhab Syafi'i dan pendapat-pendapat yang ada di kalangan fuqaha Hanabilah, na'am, sepertinya pendapat yakni mazhab Syafi'i lebih kuat. Mazhab Syafi'i lebih kuat. Mazhab Syafi'i yang juga dipilih oleh An-Nawawi lebih tepat. Apa yang telah kita dengar, yaitu apabila wanita itu sholat, ya, tanpa kehadiran orang lain atau dengan kehadiran kaum wanita, sesama wanita atau kaum lelaki, tetapi dari kalangan mahram, ia menjaharkan bacaan. Baik dia mengimami jamaah wanita atau dia munfaridah. Nah, karena ini memang mazhab Syafi'i, pada laki-laki juga begitu. Nah, niatnya munfarid, orang yang salat sendiri juga menjaharkan. Nah, jadi baik dia mengimami jamaah wanita atau dia munfaridah salat sendiri, dia menjaharkan. Apabila dia sholat dengan kehadiran lelaki ajnabi non mahram, ia membaca dengan sir. Ia membaca dengan sir. Nah, karena khawatir fitnah. Baik. Jadi penghalang untuk menjaharkan bacaannya, ya, pada salat jahriyah, ketika dia berada di tempat yang dihadiri oleh ajnabi dan mahram, adalah adanya lelaki ajnabi, adanya lelaki dan mahram yang akan mendengar suaranya, sementara dikhawatirkan jadi fitnah. Meskipun kita mengatakan pada asalnya suara wanita bukan aurat. Nah, ini mazhab Syafi'i, ini yang lebih tepat, wallahu a'lam. Terakhir, faedah. Kata Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Apabila seseorang lupa menjaharkan bacaan pada salat jahriyah, lupa menjaharkan bacaan pada salat jahriyah. Kan terkadang begitu. Kita sedang salat jahriyah, tapi kadang-kadang lupa menjaharkan. Karena kita mungkin kurang khusyuk, sedang ada pikiran problem yang dipikirkan, akhirnya tidak sadar ini salat jahriyah padahal baca sir gitu, lupa menjaharkan bacaan pada salat jahriyah. Nah, lalu dia tersadar baca Al-Fatihah misalkan, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khir. Setelah itu baru sadar, apa ini salat jahriyah. Nah, berarti ihdinash shiratal mustaqim kelanjutannya bagaimana? Atau dimulai lagi dari awal, dijaharkan. Kata Al-Murdawi, lalu dia tersadar. Maka dia melanjutkannya dengan jahar. Maka dia melanjutkannya dengan jahar tanpa mengulangi dari awal bacaan. Maka dia melanjutkannya dengan jahar, ya, dengan suara jahar tanpa mengulangi bacaan dari awal. Tanpa mengulangi bacaan dari awal. Menurut yang benar pada madhab Hanbali. Ala sahih min al-madhab, begitu kan? Ala sahih min al-madhab. Ala sahih min al-madhab. Menurut yang benar pada madhab Hanbali. Jadi kelanjutannya tadi pada contoh tadi ihdinash shiratal mustaqim, jadi langsung dilanjutkan aja ya. Ihdinash shiratal mustaqim dilanjutkan dengan apa? Dengan dijaharkan. Jadi bukan harus diulangi lagi dari awal Al-Fatihahnya untuk dijaharkan. Nah. Kenapa? Karena jahar menjaharkan bacaan hukumnya apa? Selawati, hukumnya hanya mustahab. Dimaafkan di sini. Karena lupa tidak sadar. Bukan sesuatu yang wajib yang dituntut untuk didatangkan ketika sadar. Ini mustahab. Nah. Maka lanjutkan saja. Ya. Lanjutkan saja. Na'an. Dengan dijaharkan. Baik. Penutup masalah ini adalah bagaimana jika sholat diqada, yakni di luar waktu. Jika qada'nya di luar waktu. Nah. Misalkan orang, seseorang tertidur, terlambat bangun subuh. Sudah terbit matahari baru bangun. Sudah keluar waktu. Tetapi dia ma'dzur karena tertidur. Maka dia wajib mengqada' sholat subuh. Nah, padahal ini sudah siang. Sinnahar. Nah, sinnahar waktu untuk sholat sir. Untuk sholat sirriyah. Apakah dia membaca secara sir atau dia membaca secara jahar? Nah, atau sebaliknya. Nah, sholat sirriyah diqada di malam hari. Baik, masalah ini sudah lewat. Masalah ini sudah lewat. Setelah kita pelajari pada syarat-syarat sah sholat. Yaitu pada syarat masuk waktu. Akhir pembahasan. Tinggal antum lihat kembali matan di manhaj as-salikin. Pada pembahasan syarat sholat, ya, masuknya waktu. Nah, di akhir matan As-Sa'di rahimahullah membahas masalah qada. Nah, dan pada syarahnya ana tambahkan pembahasan bahwa yang rajih dalam masalah ini, ya, sholat yang diqada yang benar qada yahki al-ada. Al-qada yahki al-ada. Qada salat itu menghikayatkan ada. Artinya sama sifat pelaksanaannya. Jadi salat jahriyah yang diqada, baik diqada di malam hari maupun di siang hari, maka jahat. Baik diqada di malam hari maupun di siang hari, maka jahat. Dibaca dengan jahat. Begitu pula salat sirriyah yang diqada, baik diqada di siang hari maupun di malam hari, bacaannya sir. Jadi sama, persis. Al-qada yahki al-ada, al-qada yahdi al-ada, jadi sama. Qada salat itu menghikayatkan ada, sama sifat pelaksanaannya dalam bahasa ini. Nah, difahami? Salat jahriyah yakni maghrib, isya, subuh jika diqada. Baik diqada di malam hari atau diqada di siang hari, bacaannya apa? Jahar. Salat sirriyah yang diqada duhur, asar, baik diqada di siang hari maupun di malam hari, maka bacaannya sir. Nah, sudah kan pembahasannya, coba lihat catatannya. Ada di catatan antum? Ada? Atau tidak buat catatannya? Ada yang buat catatannya? Anak ingin tasabbut. Anak sudah ajarkan waktu itu atau terlewat? Ada? Di pembahasan syarat sahnya sholat, yaitu pada pembahasan dukhul waktu, masuk waktu. Sholat pada waktunya. Dan di akhir matan ada masalah qada, pada syarah ada penjelasan tentang ini. Dan ini mazhab yang, ini pendapat yang dibidik oleh Ibn Uthaymin dan Al-Albani. Nah, dan ada dalil yang menunjukkan itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam terlambat bangun salat subuh. Nah, sudah terbit matahari. Dan ya, Umar yang membangunkan. Kemudian Bilal disuruh adzan, kemudian Nabi salat dua rakaat qabliyah rawatib, kemudian salat subuh dan dibaca di sunah kama kana yasna'u, sunah kama kana yasna'u fil fajr. Nah, maka Nabi sallallahu melaksanakan salatnya sama ketika salat subuh biasa. Nah, ada pembahasannya? Hah? Ada tidak? Hah? Ada. Nah, alhamdulillah. Berarti yang sudah. Jadi tidak perlu kita ulangi. Nah, cukup disyaratkan saja. Dengan demikian selesai pembahasan tentang masalah ini. Barakallahu fiikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, nak kasih. Nah, tafadhal. Subhanallah.